توبة إلى الله وتقربا إليه وعلى التقاء مرة الله بشفاعة رسول الله والجهاد والعبادة مثل ما نواب وسادات العاملين ننظر أرواح مضارة نهدي إليهم وإلى أرواح والدينا أستاذنا ومشايخنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم ويجنب أن الله يدخل جنتنا في النعيم وأعمالنا في أعمالهم في مددهم وأن الله يغفر ذنوبنا ويسرح صدورنا يمر لنا بحاجتنا صالحتنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين لا يصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مولا يصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مولا يصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته كل هول من الأول مقتحم هو الحبيب الذي شفاعته لكل هول من الأول مقتحم هو الحبيب الذي أته لكل أول من الأول مقتحم يا رب بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا نام مضى يا واسع الكرم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد فقد قال المحدث رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا من أسراره وأعاد علينا من بركاته آمين يا رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم Para hadirin mustami'in jamaah pengawasan Masjid Agung Kota Bangil yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita aturakan kalimat tasyakur dumateng Allah Subhanahu wa taala kelawan niat mensyukuri nikmat-nikmat sing dipun paringaken Gusti Allah dumateng kula kalih panjenengan sedaya. Kelawan nikmat niku kula kalih panjenengan saged ngelampahi nopo sing dadi karepe ati. Dengan nikmat itu kula kalih panjenengan ditulungi Gusti Allah saged ibadah, ngaji lan sak pinunggalane. Harapan kula kali panjenengan sing ngaos, yang hadir, yang mendengarkan, muga-muga sedaya pikantuk apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kangge tiyang sing gelem ngaji. Nomor siji, disepuro dosane ambek Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nomor kali penjaluke dipun sembadani kalih Allah Subhanahu wa taala. Ditungakno malaikat, kita nyuwun muga-muga manah kula kalih sampean dibika ambek Gusti Allah. Dipun paringono hidayah, dipun paringono inayah, pertolongan sekalian Allah Subhanahu wa taala sehingga saged ngisi umur kula kali panjenengan ini kangge ibadah ngridakno Gusti Allah Subhanahu wa taala. Umur yang barokah muga-muga dipun paringono sehat wal afiat. Dika ana rejeki sing murah, hajat kula kali panjenengan duniawian enggal-enggal dipun sembadani kali Allah. Keluarga kula kali panjenengan sedaya mugi-mugi dipun dadosaken keluarga yang sakinah, putra-putri yang soleh dan solehah. Muga-muga hajatipun dipun kabulaken kali Allah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin nerusaken pengaosan kitab Irsyadul Ibad sing tutuk ngene bab ab'atus shalah. Kala wingi dipun sebutaken di antara sekian sunat ab'adus shalat nggeniku kunut. Kunut itu adalah ngadeg sakwisi rukuk, sakwisi iktidal. ngadeke niku wau krana maca donga. Kunut itu tadi disunahkan menjadi sunah abad nalikane salat subuh dan sakmarine separuh dari bulan Ramadan, separuh yang terakhir ketika sholat witir. Niki sing sunat abad. Umpomo di luar waktu sing ditentukan, ditunjuk kali Gusti Kanjeng Nabi niku wau kula kali panjenengan kunut, boleh asal ada kepentingan. Iya, jenenge kunut nazilah. Kunut itu bacaan yang dibaca ketika ngadeg wonten jero sembahyang. Nazilah itu kita membaca kunut karena ada kejadian yang terjadi sing memberatkan kanggene kula kali panjenengan. Baik itu kejadian itu yang berhubungan kalian agama ataupun yang berhubungan dengan duniawi. Umpomo ya, yeah, kula kali sampean selaku orang ahli sunnah wal jamaah atau orang-orang aswaja kating gempur siah wis sampean lek ning gempur dengan tenaga maka akan meributkan kota Bangil. Jarine polisi keadaan Bangil galai gak kondusif kisruh. Ya apa? Untuk membuktikan bahwa kita itu sangat memusuhi dengan siah, sampean kunut gak apa-apa. Bayang dohor kunut, Allahumma hdina fiman hadaik, gak apa-apa. Allahumma gempur si'ah, gak apa-apa. Itu namanya kunut nazilah. Ya, yeah. Lek jarini miturut Syekh Ali As-Sobuni sing nate nduki mriki yang mengarang kitab tafsir, seorang ulama dari Syria, sudah wajib bagi umat Islam ini untuk membaca kunut nazilah. Karena apa? Rongrongan terhadap akidah ahli sunnah ini di seluruh dunia sudah kemana-mana. Delok ngene Syria, delok ngene-ngene, ngoten. Kalau toh paham ahli sunnah wal jamaah itu di suatu negara akan semakin sedikit, maka di situ ada pembantaian-pembantaian. Pasti niku. Sebelum terjadi berkurangnya ahli sunnah niki, maka antisipasine sanjangi Syekh Ali Sobuni dipersilakan untuk membaca kunut nazilah. Umbomo. Iya. Yeah. Jenenge Mahmud dikongkon jasa wong sia. Mari ngono Jumat donga kunut nazilah. Dungane mek ngene tok, Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Niate kita niku Gusti wegah delok wong si ana ngene mbahil. Dungane ngono diterima mek Gusti Allah. Apa jare niat? Niate. Ya. Dadi kunut itu tadi wonten kunut yang dikategorikan sunnah abad. Ono kalane kunut itu karena ada sesuatu yang amat penting membahayakan, gini ku kunut nazilah. Karena kunut ini ada kejadian yang memberatkan. Ya, dungane ngoten sesuai dengan niku wau. Itu pun Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin, boleh. Ya, disesuaikan dengan napa sambate nggih gak apa-apa diwaca kaya donga sing diwulang Kanjeng Nabi nggih mboten napa-napa. Nah, Dile ana pertanyaan, kunut nazila iku maca apa? Ya waca donga kunut iku mang gak apa-apa. Sing penting niate iku mang maca kunut nazila. Kunut itu dibaca karena ada satu kejadian yang sudah terjadi, kita tidak mampu untuk menanganinya, minta tolong kepada Allah. Hal itu juga dilakukan oleh Nabi ketika Nabi diboikot dan diserang oleh orang-orang di luar Islam. Ya. Kunut itu tadi ada bacaan yang tersendiri, singkat sekolah wacowingi, wayudzi'u lan nyukupi opo ayatun moco sa ayat via kang iku dalam ayat niku sing diwoco dalam kunut niku duaun mengandung doa. Ya umpomo ono ya onten dungo Allahumma kfina syarrad dolimin. Tidak apa-apa. Umpama ono Rabbana hablana min azwajina wa durriyatina kurrota ayun. Tidak apa-apa. Dikai mojoko kunut. Tidak apal Allahumma dina. Sing apa? Sing apal Rabbana atina fid dunia hasana wa fil akhirati hasana wa kina adabanar. Tidak apa-apa. Sing penting jenengi kunut niku wahu ngadek ambik maca donga dalam salat. Lek sempurna ya donga sing diwulangno Kanjeng Nabi, lek kepingin melepaskan satu kewajiban meskipun gak maca donga sing diwulangno Kanjeng Nabi, cuma maca donga yang tertulis dalam ayat Al-Qur'an juga sudah cukup. In kosodahu, bila dalam pembacaan ayat Quran itu diniati mocoko nut. Wakada lan iku koyok mengkono-mengkono nyukupi. Sakliani moco ayat yang mengandung dungo, kunut itu juga boleh cukup dan sempurna bila kita itu cuma maca duaun mahdun, dungo sing murni, tidak dari ayat Quran, tidak dari piwulangi Kanjeng Nabi, teko karangane dhewe, gak popo, asal bahasa Arab, bahasa Al-Qur'an. Walau ghaira maksurin, meskipun dungo iku duduk dungo sing diwulangno Kanjeng Nabi. Dungo dibak gak apa-apa digawe maca kunut, gak apa-apa. Iya. Yeah. Mboten napa? Napa? Cuman sing apik dungo teko Kanjeng Nabi. Iya. Yeah. Sing penting kunut itu dilakukan dungo nalikane sak jerone sembayang ngoten to. Dungone macam-macam, sing apik dungo teko Kanjeng Nabi. Lek gak apal golek o ayat Quran yang mengandung doa. Lek gak apal wis golek o dungo ngarang dhewe ngoten mawon. Wa qiyamun lan sunnah maneh sematu sunnah abad qiyamun ngadeg lahu krana maca donga kunut niku wau. Wa shalatun lan maca selawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam tengadeng kajis Kanjeng Nabi wa ala alihi lan keluargane Kanjeng Nabi ba'dahu sa wise maca kunut. Umpama maca kunut, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Ya, astaghfiruka wa atubu ilaik. wasallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Gak muni ala alihi, maka dia disunnahkan kangge sempurnane sembayang kudu sujud sahwi. Umpama sengaja gak sujud sahwi, sah sembayange tapi ku kurang. Ngaten lho. Sah sembayange tapi ku kurang. Umpama sengaja gak kunut, deku eling ya. Cuma gak gelem sujud sahwi ya napa? Sah sembayange tapi ku kurang. Ngaten lho. Iya. Ku kurang. Kurang apa nih? Ya sampean bayangno ae. Diterima sampean mlebu swarga, tapi kuping sampean ilang sisi. Lem ta? Iya. Iku perumpamaane gitu. Iya. Selawat tok. Gak maca selawat, ya dikongkon sujud sahwi. Jadi umpama padahal gak kunut iku gak kunut sujud sahwi. Maca selawat tinggal maca selawat sujud sahwi. Mari ngono gak maca selawat nang ngene keluarga Kanjeng Nabi ya sujud sahwi. Lek iku kunut gak maca kabeh ya. Ya tetep sujud sahwine mek siji meskipun salahe balak-balik. Sujud sahwine mek ping siji. Kapan? Ketika mau salam dua kali. Oh, tadi iki wonten. La qoblahu ora disunnahno maca selawat sak durunge maca kunut. Dadi umpama ana wong iya. Donga kunut ngomong ngeten. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ihdina fi man hadait. Oleh gak popo, cuman nulayani piwulangane Kanjeng Nabi. Ngono iku jenenge gak apik, kurang bagus, kurang sopan. Meskipun niku wau apik. Karena apa? Dungo lek dikawiti ambik muji nang Gusti Allah, dikawal dikawiti ambik selawat, diakhiri ambik selawat. Dungo sing dikawal selawat ngarep buri niki miturut satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak akan menolak dungo niku wau. Meskipun sing dungo kahanane ya ya apa. Padahal tiang dungo niku dalam satu hadis diceritakan ana wong dungo niku wau nangis nangis. Biasane dungo lek nangis itu mencucurkan air mata itu diterima oleh Allah. Gak terima teko kono. Wong iki teko ado. Untuk diterimanya doa, dia itu berusaha menjadi orang asing. Jadi lelono disik melancong lungoh ado. Krono dungane wong dalam perjalanan itu diterima oleh Allah. Salah dee kumang wis ado teko oma poso soro nangis nang gene Gusti Allah. Kanjeng Nabi dikongkon delok wong niku wau. Jari malaikat Jibril, Kanjeng Nabi sampean warah tiyang niku wau. Tekon ndi? Dungamu diterima ambek Gusti Allah. Lekne kabeh syarat-syarate wis kon penuhi, tapi pangananmu teko panganan sing haram. Tekon di dungamu disembadani. Lek ni pakeamu iku mang katutan duit ngentit. Tekon di dungamu kate disembadani. Lek ni barang sing kon gawe iku mang katutan dhuwit ha haram ado. Saking sulite kaya ngoten, Allah memberikan jalan lain. Kapan donga iku dikawiti ambek selawat, dipungkasi ambek selawat, maka tengah-tengahnya itu diterima oleh Allah. Saking rahmati Gusti Allah delok Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kula kali sampean pun gawe politik, gak apa-apa rek, ngentit sing penting akeh selawati. Ojo niku sampean mangke nggupuno bingungno Kanjeng Nabi. Tambah diseneni ambek Gusti Allah. Ketika wonten umat Kanjeng Nabi niku wau diadili, maka Nabi itu di samping Allah. Gusti, niki umat kula estu umat kula. Kon kok ru? Lah niki bekas-bekas membaca selawat itu tercermin wonten tenggene praupane tiang niki wajahe potongane pun ahli maca selawat. Iya, ngerti aku. Nggih, tapi pun disentak-sentak Gusti niku umat kula. Kon gak ngerti. Kene apa wong iki maca selawat? Nutupi keelekane. Kok weruh kon keelekane? Mentolo kon gak ngeplak wong iki. Lho, lek ngoten nggih terserah Kanjeng Gusti Allah. Sampai wajek boten napa-napa pun lek ngoten. Duh. Jangan mengecewakan Nabi. Lek wis memposisikan diri sebagai orang yang ahli membaca selawat, maka perbaikilah akhlakmu sebagai bukti lek kon iku mang pecinta Rasulullah. Jangan mengecewakan. Lek kita itu pecinta membaca selawat, akhlaknya tidak seperti Rasulullah, maka dikhawatirkan koyok pengakuane Imam Shahibul Burda. Astaghfirullah, saya mohon ampun kepada Allah. Min kauling, dari pengakuan-pengakuan saya ini, ya, saya ini umat Nabi Muhammad, pecinta Nabi Muhammad. Saya buktikan saya membaca selawat. Tapi bila amalin, kita pandai berselawat, perilaku kita, kehidupan kita tidak mencerminkan ajaran roh Rasul. Lakot nasabtu, sungguh aku telah mengaku-ngaku keturunan pecinta Rasul. Lidhi ukumin, padahal Rasul yang saya baca selawat itu tidak mempunyai akhlak seperti aku. Itu sangat mengecewakan Gusti Kanjeng Nabi. Ya, yeah. Ojo dume polae wis akeh maca selawat. Lekne kelakuane gak koyok kelakuane Kanjeng Nabi. Nanti kita akan dikecewakan. Jadi Gusti Allah ya apa? Ketika Nabiullah Nuh membela anaknya, ya Allah, itu adalah anakku. Kalau anakku itu berarti keluargaku. Jadi Gusti Allah, innahu laisa min ahlik. Iku ngono dudu anakmu meskipun biyen kon gedhekno, meskipun teko air spermamu. Iya. Yeah. Karena apa? Kelakuane gak kaya kon. Iya. Yeah. Bergane jarine Gusti Kanjeng Nabi, man yabta amalu lam yusri nasabu. Sopo sing membangga-banggakan keturunan, kelakuane gak koyok sing dibanggano, maka keturunan tidak dapat mengangkat sesuatu apapun, tidak dapat dibanggakan, manakala amaliae perbuatane gak koyok bapak. Jadi kula kali sampean, meskipun duduk turunan tidak teko kiai, asal kelakuane koyok kiai persis koyok Gusti Kanjeng Nabi, kita akan dijadikan keluarganya Rasulullah. Muga-muga selawat kula kali panjenengan, ngaji kula kali sampean dipun sempurna no ambik Gusti Allah, bisa membentuk pribadi-pribadi yang mempunyai akhlak yang dibanggakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falau taraka syai'an umpama ana wong sembayang ninggalno siji ae min hadhil ab'adi saking ikilah pira-pira sunat ab'ad. Cituk ae ditinggalno. Walau amdan senajan ninggalno iku mang dengan sengaja. Wis aku gak turut kesusu. Ausaka utawa iku mang ninggalno iku mang mamang pitarkihi aku mang wis kunut ta durung aku mang wing tahiyat awal apa durung lekne sengas mamang ngono sajada mongko sujudo wong sing ninggal niku mang utawa sing mamang sajdata ini kelawan rong sujudan nat ban sujud itu adalah sebagai sunnah kelakuan tambahan untuk menutupi bila ada celah-celah tenggene sembahyang. Kapan kubailas salami sak durungi salam. Contoh nih kaman koyok wong saha lali. Lali ini bima dengan satu perbuatan yubtilu kang batal no opo amduhu sengajae ngelakoni perbuatan itu. Ya apa? Perbuatan ini, kelakuan ini, lekne disengaja ngelakoni maka sholatnya menjadi batal. Contoh nih, katat wili ruknin kosirin koyok dawakno rukun yang seharusnya dilakukan secara cepat. Contoh nih kulo kali sampean iktidal utawa contoh nih mane tahiyat awal. Tahiyat awal itu tadi merupakan satu rukun. Mari ngono didawano maca donga dan lain sebagainya sengaja memang begitu maka ini akan membatalkan. Lali aku mang pas maca tahiyat awal umbomong ya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sampai tutup. Allahumma ighfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alam. Tahiyat awal iki aku ya. Lho, lekne maca dawa niku disengaja maka salatnya batal. Ya. Lekne sengaja memperpanjang bacaan tahiyat awal sampai dungo maka sholatnya batal. Lekne lali masya Allah iki mang tahiyat awal kok iso tak pocong ini iki mang ojo kadek pikir wis langsung kudalo nang dhuwur ngadek engkuk sunat sujud sahwi krono apa mang tahiyat awal mangkudu cepet tiba nih tak waca dawa krono aku lali ngaten umpama lali gak lali pisan katene sujud sawi lali pisan wong jenenge lali ya wis gak apa-apa bareng mari salam uyo rek durung sujud sawi ya po. Mari pisan nggih ya terus bayangi ya sah pisan gak kurang wong sampean lali ya gak apa-apa disempurnakno Gusti Allah. Lelek sampean iku kurang terus mari ngono gak gelem sujud sawi pancet kuping sampean ilang sisi ngoten lho. Lek lali gak apa-apa wisan wong jenenge lali tapi ojo lali-lalian Gusti Allah luwe. Contone maneh nggih ya kaman kakolilu kalamin ngomong tapi sedidik ya. Sing dimaksud ngomong niki baik itu bahasa Arab utawa cara Jawa. Sing di ana hubungane ambek niki wau umpama. Iya. Kula kali sampean pas ana wong pas muni ngene iki ya. Assalamualaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaina wa ala ibadillahis sholihin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya batal wis. Ya. Batal. Pokoke lek ketemu nikah batal. Ya. Lek ning ngomong bernada omongan niku wau batal. Wa aklin lan koyok mangan tapi setiti. Tapi gak lali. Ya, gak lali umpama kan biasa wong niki ya. Pas enak-enak maca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Mari ngono selilit niki lho, lugur. Nggih ya. Kate keng jengkrena kesuwen. Mari ngono kelek. Nggih ya. Iku mangan iku padha ambek mangan. Ngelek selilit sing ana barange, mbok selilit niku wau katakan wijen nggih ya. Wijene undhe-undhene lho, tak titik ya. Terus dilek lho iku batal no sembah ya. Lek ne titik gak apa-apa sunah ulapa kon kok sesahwi kan gak apa-apa enggak aku mah pas moco ngene iki mang dadakno katutan katutan apa isine lombok kelek lah sunah sujud sahwi sunah sunah sunah ya yeah. Itu pun di bang. Watakriru ruknin fi'liyin. Dan sunat sujud sahwi mane kapabila kita itu mengulang-ulang rukun yang fi'li. Umpama mari rukuk, rukuk mane? Iyo, keliru aku mang lah. Niku. Termasuk niku. Aunat lu kaulian ila ghairi mahallihi. Utawa membaca bacaan di luar tempat yang ditentukan. Umpomo moco assalamualaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sing enak mari salam nang Kanjeng Nabi langsung Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nyempurnakno jarine. Iya. Assalamualaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Terus maca selawat. Terus assalamualaina wa ala ibadillahis sholihin. Disengaja gitu, maka itu termasuk membatalkan sholat. Ya. Lek dhek iku mang kliru, maka disunahno sujud sahwi. Ya. Yeah. Itu di antara beberapa tempat-tempat yang kita dalam salat itu disunahkan untuk sujud sahwi. Pun telas niku wau. Wa minas sunani dan di antara sunah-sunah al-mutaqaddimati kang disi'i yang dikerjakan dahulu. Anit duhuli sebelum masuk fisolati dalam sholat. Nomor siji. Al-adhanu. Wal-ikomatu dan ikomat. Adhan dan komat ini. Pasunnatani disunnah nokaruni. Limaktubati dakarin. Kangge sholat perdune wong lanang. Lek tiang jaler niku disunahno sembahyang tiap sholat disunahno untuk adzan. Mang mari adzan, mari ngono deh sik nyambut gawe. Oleh setengah jam, deh iku mang gate sembahyang dhewe utawa sembahyang ngono oma ambil sak keluarga. Sunat sing lanang niku wau adzan. Terus komat. Lewame dok komat dok. Apa sih gunane padilae tiang-tiang niku adzan? apa gunane kok qomat? Lek wong lanang kok disunatno adzan, lek wong wedok kok qomat tok. Adzan niku krana adzan itu adalah artinya pemberitahuan. Ngumumno. Lek ngumumno iku suarane kudu banter. Nggih ya. Lek iqomah itu adalah persiapan untuk menuju sholat. Gak perlu banter-banter. Kene apa wong wedok iku kok disunatno apa adzan? Dari hadis ini miturut Imam Syafi'i berpendapat bahwa suarane wong wedok iku termasuk aurat. Nggih ya. Lek ning rungokno suarane wong wedok berdasarkan iki lho, berdasarkan sunnate wong wedok iku gadi kongkon adzan. Dari sini Imam Syafi'i berkesimpulan suarane wong wedok niku termasuk aurat. Kita mendengarkan suaranya orang perempuan dalam pandangan Imam Syafi'i baik itu menimbulkan syahwat atau tidak, maka hukumnya berdosa. Lale umpama ngrungokno bacaan Qur'ane wong wedok oleh ganjaran gak sumbut ambik dosa nih. Lale umpama wong wedok iku maca Qur'an, maca selawat dilebokno speaker, gak popo oleh ganjaran, tapi gak sumbut ambik dosa nih. Miturut pandangane Imam Syafi'i. Lek kon golek pandangan liya sak karep sampean. Ngoten lho. Ula apa kok disunahno kongkon-kongkon adzan kongkon iqomah? Niki karepe Gusti Allah kon lek kate sembahyang iki umumno dhisik nang ngene makhluk iki. Duduk menono nang menungso. Teng sinten? Ya pinggir-pinggir niku tembok. Mari ngono wes si mari ngono jenenge iki waran Allahu Akbar lho. Lek kon muni-muni Allah karena itu makhluk Allah berhubungan dengan Gusti Allah, mereka menatap weh bolo dhewe, bolo dhewe karo kan iki nyeluk Gusti Allah iki lho, mereka akan menjadi saksi sak dawane suaramu didengarkan di mana. Di mana makhluk niku wau, baik niku wiwitan utawa kewan, kabeh ku besok dadi saksi. Dadi besok sing ngrewangi kula kali sampean nggih ngoten-ngoten niku wau. Qomat pun begitu. Dadi sadurunge sembahyang kula kali sampean lek kesusu kongkon qomat, ula apa golek bola kangge nyakseni lek aku iki wis sembahyang. Umpama sembahyang kula kali sampeyan iku mang kurang khusyuk tapi didukung oleh makhluk sekitar. Nggih Gusti tiyang niku salat. Oh niki mana melok-melok ae karena banyak yang memberikan saksi, maka Allah mengkabulkan. Maka Allah itu amat murah. Nggih ya. Duduk sampeyan niku moro-moro kongkon adzan ana gini speaker. Duduk lon gaji ati pujian nih gue sembahyang lima ojo lek jaluk nanggene menung sojo lek kon riak nanggene makhluk sing mati tembok iki gak popo kon ya. Jadi Gusti Allah itu memberikan solusi atau jalan keluar pamer oleh tapi nang makhluk Gusti Allah sing gak iso nyuworo. Sing nyuwara didengarkan oleh Allah ngene ku benda mati kaya wiwitan di sekitar niki. Niku gunane kula kali sampean dikongkon sunnah adzan ambek qomat. Lah eman apa nggih ya? Eman. Eman kula kali sampean. Sebegitu murahnya Allah Subhanahu wa taala barang sepele. Lha lek kula kali sampean lho biasa. Nggih ya, qomat. Jadinya wiwitan ini kondok. Kebangi kan di sembahyang, nang pasar. petuk godhong niki lho sing petuk sampean. Wong iki ati sembahyang, murah kabeh. Karena apa? Semua banyak menyaksikan bahwa kita itu ahli ibadah melaksanakan salat. Masya Allah, lek delok ngono iki murah Gusti Allah niku. Sing kenemenen ya apa? Menungsani. Ya. Muga-muga kula kali sampean ditulungi ambek Gusti Allah ya Allah. Manah kula kali panjenengan muga-muga dipun buka ambek Gusti Allah, dipun paringi nurul iman, cahaya iman yang menjadikan cahaya bagi perilaku kita sehingga kula kali panjenengan berjalan menjalani kehidupan niki atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna allazi yanfa'una. Rabbana wa Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina waj'alna minar rasyidin. Ya Rabbana atarafna annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tauba tawsili kulla hawba wastur lanal awrati wa aminir rawati wa ufir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw sahbah wal muslimina ajma amina rabbi asma fadlan wajuda manna la biktisabi minna fadlan wajuda manna la biktisabi minna fil mustafa rasuli nahla bi kulli suli salla wa salam rabbi alaihi adda habbi wa alihi wa sahbi idada tati sahbi walhamdulil ilahi fil bad'i wa danahi سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.